إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم من بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله وفينا عزب الله وعبا ibu-ibu adik-adik yang semoga Allah merahmati kita semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk saling mengingatkan, saling tanasub fiddin, nasihat-nasihat di dalam agama ini, agar kita menguatkan hati-hati kita, agar kita bisa menambah semangat di dalam menegakkan agama Islam ini, yaitu dengan jalan saling menasihati satu sama lain. Dan alhamdulillah dalam malam ini kita berada di rumahnya Pak Rofi, juga Pak Nandong insyaallah, dan mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikannya kepada kita semua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, dijelaskan barang siapa yang tidak mau bersyukur dengan keberadaan manusia, yang tidak mau dia menghargai keberadaan daripada orang-orang yang berikan andil kebaikan kepada kita, maka disebutkan la yashkurullah, dia bukan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak intinya untuk bersyukur, karena banyak sekali nas disebutkan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan apa-apa nikmat yang ada pada diri kalian itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan untuk mensyukurinya. Demikian juga kita saling bersyukur untuk saling menguatkan dengan apa yang kita punya, sehingga kita termasuk apa-apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan atau memberikan sarana kebaikan, maka dia termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan kebaikan tanpa mengurangi daripada kebaikan yang ada. Nah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan lagi untuk mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Al-Adabul Islamiyah, dan yang akan kita bahas insyaallah di malam ini adalah adab tarbiyatul auladi wa hukum, adab untuk mendidik anak dan hak-hak mereka yang harus ditunaikan. Dan kita ketahui semua berfirman kepada Allah, anak-anak kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika seseorang salah di dalam mendidiknya, maka dia akan berikan dampak-dampak yang buruk bagi kehidupan dunia dan akhiratnya. Akan tetapi ketika dia dididik dengan benar, kemudian diarahkan kepada akidah yang benar, kepada ibadah yang benar dan akhlak yang benar, maka dia akan berikan keuntungan di dunia dan akhirat. Untuk itu, kita harus mengingat benar bahwasanya anak ini adalah amanah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah pengembala, dan akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang dikembalakan ini. Nah, jadi jelaskan, anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Begitu anak keluar daripada rahim ibunya, dia dalam keadaan fitrah. Sehingga terkadang ada anak yang dia menjadi seorang Majusi, seorang Nasrani, atau dia mempertahankan fitrahnya sebagai seorang yang Muslim, yang memiliki keimanan yang benar. Ini semuanya tergantung daripada orang tuanya. Sebagaimana Rasul SAW menjelaskan, kullu mauludin yuladu ala fitrah, wa abawahu yahwidanih, ayumadisanih, wa yusairunih. Setiap bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah, maka bapaknya lah yang menjadikan dia seorang yang Yahudi, seorang yang Majusi, atau seorang yang Nasrani. Dan ini semuanya tergantung bagaimana seseorang mendidik daripada anak tersebut. Sehingga yufidina azakullah, pendidikan terhadap anak, tarbiyatul aulad atau tarbiyatul abna, ini adalah merupakan pokok kepentingan bagi seorang bapak dan ibu. Dan dijelaskan, inna Allah azza wa jalla sa'ala kula abdin amma isfara'ah wa mima yis'alu rajulu anhu awladu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan menanyakan setiap hamba yang dia telah diberikan amanah dari apa-apa yang diamanahkan kepada dia, dan akan ditanya kepada seseorang ini dari seluruh apa yang diamanahkan, termasuk adalah anaknya di sini. Dan sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yas'ala arba'ah. Tidak beranjak, tidak akan bergeser kaki seorang hamba di yaumul qiyam sebelum ditanya empat hal. Yang pertama adalah umurnya. Kemudian yang kedua adalah ilmunya. Yang ketiga adalah hartanya. Dan yang keempat adalah jasadnya. Dan dalam riwayat yang lain, ufidun a'azakumullah, yang akan ditanya adalah bagaimana salatnya. Dan demikian juga anak termasuk dari amanah di dalam menghabiskan umurnya ini, di dalam bagaimana dia berilmu dengan mendidik anak tersebut, bagaimana dia mengarahkan hartanya untuk anak tersebut, dan bagaimana dia mengatur dari segala jasmaninya untuk anak tersebut. Maka sebelum kita memulai untuk mengetahui adab-adab untuk mendidik anak, kita harus mengetahui tahapan-tahapan di dalam memberikan didikan. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan, awalul ilmi al-insad. Awal daripada pendidikan, ketika seorang ingin belajar maupun mengajarkan, itu adalah al-insad yang pertama, yaitu ketenangan. Ketika seorang duduk seperti ini, dia tidak dipengaruhi untuk dia keluar dari majlis seperti ini, sehingga dia mempunyai pikiran untuk nanti tepat tidur, nanti tepat selesai, atau nanti tepat untuk mendapatkan suatu dari keduniaan lain di luar daripada majlis ini. Ini laisa insan, ini bukan tenang. Makanya menuntut ilmu agama kemudian mengajarkan kepada anak pun kita memerlukan apa namanya, al-insad yang pertama, yaitu ketenangan. Dan yufidin azabullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, ketika sahabat Umar ini menunggu suatu ayat yang sangat lama sekali tidak turun-turun, bahkan dijelaskan sampai hampir 13 tahun tidak turun. Kemudian turunlah surat Al-Hadid. Di sana dijelaskan, Alam yakni alladzina amanu an tasya'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang? Kapan lagi waktunya datang bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan keduniaan itu yang di sana banyak sekali kericuan, untuk dia khusyuk tenang, untuk dia mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia untuk mengajarkan agama Allah kepada orang-orang yang dia kasih, di antaranya adalah anaknya. Untuk itu wafidun azabullah, ketika seorang ingin dia menjadi seorang mendidik, atau dia ketika mau mendidik dirinya sendiri, maka dia harus memiliki sikap tenang. Dan ketika dia terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu dengan keburu-buruan atau dengan waktu yang instan, maka disebutkan bahwasannya akan menghasilkan apa? Kejelekan-kejelekan yang di sana tentu tidak akan sempurna daripada apa yang dia miliki dari masalah ilmu. Maka kita fokuskan untuk tenang, untuk belajar ilmu agama, untuk kita menjadi pendidik dan mendidik anak-anak kita dengan jalan yang pertama adalah kita tenang. Nah, jangan sampai apa? Hati ini berpaling sehingga jasad kita di sini tapi rohnya enggak tahu di mana. Karena disebutkan fala mazahu azahallahu qulubahu wallahu la yahdi qaumal fasiqin. Ketika seorang itu berpaling, dia meremehkan kebaikan-kebaikan, kemudian dia tidak khusyuk di dalam mempelajari agama ini, maka takutnya Allah memalingkan mereka. Memalingkan orang ini sehingga dia tidak berani lagi atau tidak mau lagi untuk mengkaji daripada agama ini. Bahkan tidak mau dia asuh-asuh kepada anaknya untuk mendidik daripada anaknya. Di sebagainya ada. Karena dia apa? Memiliki sikap yang tidak benar. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, summal istima'. Setelah seseorang itu tenang, maka dia harus mendengarkan. Kalau ingin menjadi pendidik, kemudian agar bisa mendidik, setelah seseorang itu tenang, kemudian dia apa? Mendengar. Untuk perhatikan, ini bukan as-sam'u. Bukan hanya mendengar, tapi dia apa? Istima', yaitu mendengarkan. Jadi memakai hatinya, memakai indera pendengarannya, penglihatannya, untuk dia memperhatikan benar dari ilmu tersebut. Sehingga apa-apa yang dibicarakan, apa-apa yang disampaikan, ini tidak sebagaimana apa? Lalat yang terbang di depan matanya saja, di depan penglihatannya saja. Tapi ini merupakan suatu kebesaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَىٰ وَحْيُ يُحَىٰ. Apa-apa dari sunnah itu bukanlah hawa nafsu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi itu adalah suatu wahyu. Bahkan jelaskan, إِنَّا سَنُلْكِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. Al-Quran ini adalah memiliki perkataan yang sangat berat. Ketika seseorang mau benar-benar dia apa? Tenang, kemudian dia mendengarkan, dia akan memiliki apa? Memiliki basirah di dalam mentadaburi ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf ummah. Ini wafidun azabullah. Setelah dia mendengar, kemudian dia harus summal hifz, yaitu menjaga atau menghafal kalau bisa. Dan ini tahapannya bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh. Kalau dia datang ke majlis hanya mendengarkan saja, atau dia tenang saja di dalam mendengarkan suatu kajian, atau ketika dia mau mendidik juga demikian, tanpa dia memiliki sesuatu, maka disebutkan sebuah kaidah, faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak punya, enggak bisa memberi. Makanya dia harus jaga daripada ilmu yang akan disampaikan ini. Dan menjaganya dengan apa? Qaidul ilma bil kitab bil amal. Ada banyak dari bapak-bapak maupun ibu-ibu yang menyuruh anaknya untuk sholat, tapi bapaknya sendiri tidak sholat, ibunya tidak sholat, ya. Kemudian ada yang menyuruh anaknya untuk jangan merokok kamu, nek. Sebagaimana disebutkan adalah sesuatu yang haram, tapi dia sendiri merokok misalnya. Ini sesuatu yang disebutkan faqidu syai' la yufti. Orang-orang yang tidak mempunyai, tidak bisa memberi. Makanya pentingnya kita menjaga ilmu itu dengan apa? Kalau bisa dengan hafalan. Kalau tidak bisa, inti-inti ilmu dipelajari. Nah, kemudian summal amal, kemudian beramal dengan ilmu tersebut, summan nasyru, kemudian baru dia mendidik anaknya. Karena kalau seseorang dia bercita-cita anaknya jadi seorang muslim yang baik, seorang yang disebutkan akan berikan faedah ketika orang tuanya ini tiada, telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia sendiri tidak mau apa? Tidak mau dia tenang untuk belajar, khusyuk untuk belajar, kemudian tidak mau dia mendengarkan, tidak mau dia menjaga ilmunya, kemudian dia juga tidak mau beramal, maka dia tidak bisa apa? Menyampaikan, bahkan gagal ketika seseorang menyampaikan daripada ilmu. Karena apa? Karena ilmu min waraihi al-amal. Ilmu itu di belakangnya adalah amal. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah amal. Maka disebutkan innal ilma guna amalin ka sajaratin la samaratati. Bahwasanya ilmu kalau dia tidak ada amal itu sebagaimana pohon yang tidak berbuah. Dan setelah beramal ini baru tugas kita adalah untuk menyampaikan, mendidik anak-anak kita dengan ilmu yang benar. Nah, ini wafidun a'azakumullah sebagai bekal pertama supaya kita berhasil di dalam pendidikan anak. Kemudian dijelaskan wa ina kanu salihin intafa'a bihim fid dunya wal akhirah wa in ahmaluhum wa qasara fi ta'dihim wa tarbiyatihim sakiyum bihim fid dunya wal akhirah. Kalau anak-anak ini dia menjadi anak-anak yang saleh, maka akan bermanfaat bagi mereka orang tuanya di dunia dan akhirat. Demikian juga kalau sebaliknya, ketika orang tua ini dari bapak dan ibu, kemudian mereka melalaikan daripada mendidik anaknya, mengajari adab-adab kepada mereka, maka dia akan menjadi orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari banyak nas, sampai orang tua yang sudah meninggal pun akan mendapatkan manfaat daripada anaknya. Dan Allah menjelaskan, "Walaisal insan illa masa." Tidaklah manusia itu mendapatkan melainkan apa yang diusahakan. Dan usaha orang tua itu adalah anak. Maka yang disebutkan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Walidin salihin yad'u lahu aw ilmin yuntafa'u bih atau shadaqatin jariyah. Ini yang akan berikan manfaat dan ini adalah bagian daripada usaha orang tersebut. Di antaranya adalah walidin salihin yad'u lahu. Dan dijelaskan makna daripada yad'u lahu, ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan orang tua ini tidak hanya sebatas lisannya, karena disebutkan sebagaimana arti as-salah, ya, itu doa, tapi di dalamnya ada al-a'mal wal-af'al. Jadi ada perkataan, kemudian ada perbuatan. Jadi anak-anak yang dia melakukan amal soleh, dia akan apa? Mendapatkan pahala, kemudian pahala ini pun akan didapati oleh orang tua yang sudah meninggal. Nah, jadi tidak hanya ya mendoakan misalnya Robi Firli, Wali Walidaya, ya, ilahir dua. Bukan seperti itu saja, tapi amal-amal apa saja. Kalau seseorang dari orang tuanya ini mendidik anaknya, maka akan mengalir terus sampai yaumul kiamah. Nah, dan dijelaskan saya di sini, adab-adab yang harus dipenuhi fidin azamullah. Al-adabul ula, adab yang pertama yaitu bersungguh-sungguh di dalam memilih istri yang saleh, yang baik. Ini adab yang pertama. Fa inna hadhihi zawjatan sadakunu umul auladihi insyaallah. Wa in kanat salihah nasya'u ala salah. Sesungguhnya istri-istri yang akan diperistri oleh para suami ini akan menjadi ibu daripada anak-anak insyaallah. Dan kalau istri itu adalah seorang yang saleh, maka anak-anak pun akan menjadi saleh. Wa in kana ghairu dhalika fasadbu. Akan tapi kalau seorang ini dia salah dalam memilih istri yang bukan orang-orang soleh, maka akan rusak anak-anaknya. Dan anak kira ada sebagian yang sudah menikah, ada sebagian yang masih bujang. Maksudnya di sini yang bagi yang sudah menikah bukan memilih lagi ya, tapi apa? Dia memberi pendidikan kepada istrinya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Nah, jadi mentang-mentang di sini ada pertama memilih istri yang soleh, istri yang pertama enggak soleh kemudian milih lagi, bukan milih. Saya berikan pendidikan untuk istri-istri kita menjadi orang-orang yang soleh. Dan yang belum menikah, maka hendaklah dia memilih siapa? Istri-istri yang soleh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menyebutkan di sana apa? Nikahul mar'ah lil arba'. Nikailah wanita karena empat hal. Yang pertama lima lihat, karena hartanya. Ini kalau dipotong di sini aja, ini cowok-cowok materi. Makanya jangan sampai belajar agama itu setengah-setengah. Jadi masukilah agama dengan suruhan. Setelah mempertimbangkan hartanya, oleh hasabiha, perhatikan nasabnya, keturunannya, wali jamaliha, kemudian kecantikannya. Masya Allah, ini tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu disuruh memilih orang-orang yang kaya, memiliki keturunan yang baik, dan dia adalah anak-anak dari keluarga yang baik. Kemudian apa? Memiliki kecantikan yang bagus, rupa yang menawan. Tapi jelaskan wali diniha. Yang terakhir adalah karena agamanya. Dan jelaskan di sini wafidun a'udzubillah, Rasul memberikan apa? Memberikan penekanan. Fathar bidzat allazi taribat yadat. Maka pertimbangkanlah yang paling akhir ini, yaitu agamanya. Kalau tidak, kalian akan sengsara atau menjadi orang miskin. Maka sampai dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, karena dijelaskan apa? Bahasanya, jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Tapi nikahilah seorang yang buta, mungkin dia hitam, mungkin rupanya kurang menawan, tapi seorang yang mukmin, seorang yang muslim, yang memiliki akhlak yang baik. Nah, dan ini yang akan mendatangkan kebahagiaan. Mafhum khulafahnya, kalau seseorang disebutkan Rasul ketika dia meninggalkan agamanya akan sengsara, maka kebalikannya kalau dia mau mengambil agamanya sebagai acuan, maka dia akan menjadi orang-orang yang bahagia. Dan ini tidak syak lagi, sebagaimana yang sering kita sampaikan, man amila salihan min dzakari aw unsa wa mu'min fala nuhyinahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki perempuan, dalam keadaan beriman, maka diturunkan menjadi kehidupan yang baik pada kehidupan orang-orang ini, dari laki-laki maupun perempuan ini. Dan banyak nas yang menjelaskan tentang seperti ini. Maka wafidun azamullah, memilih istri ini dijelaskan adalah fil asli, sebagai pondasi. Kalau salah memilih istri, ya, maka akan berikan apa? Dampak yang cukup signifikan kepada suami untuk dia mendidik anak-anak. Sampai kita ingat bagaimana kisah yang sangat masyhur, ya, ada seorang ulama yang dididik oleh seorang istri yang saleh, dan dijelaskan bahwasanya suaminya ini dalam keadaan jihad yang waktunya sangat lama. Siapa beliau? Disebutkan misalnya Rabi'atul Ra'i, seorang ulama Madinah zamannya, yang dididik oleh seorang ibu sendirian. Sampai bapaknya tuh gak tahu ketika anaknya dewasa. Dan diceritakan kisahnya adalah ketika ada panggilan jihad di Khorasan, kemudian bapaknya yang bernama Farouk itu datang kepada panggilan jihad tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana semangatnya para tabi'in, dan ini zamannya tabi'in, untuk mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, nafs, baik dengan hartanya, dengan dirinya. Walaupun Rabi'ah ini dikandung di dalam perut ibunya, dalam keadaan istrinya ditinggal mengandung, tetap saja dia, karena panggilan dia. Dan dijelaskan selama berapa? 27 tahun. Jadi seorang istri yang soleh ini mendidik anaknya selama 27 tahun sendirian. Dan ditinggalin uang sebanyak 30 ribu dinar. Sehingga cerita Yufidin A'azakumullah sudah berlalulah masa yang panjang selama 27 tahun. Ya. Kemudian apa? Pulanglah Farouk ini, Abu Abdurrahman Farouk, pulang dengan penuh semangat untuk menjumpai istrinya, untuk melihat anaknya. Kemudian dia tidak teringat, mungkin terlupakan bahwasanya dirinya sudah lama sekali. Begitu pulang apa? Dia masuk rumahnya, ada seorang pemuda yang tinggi besar, sudah berumur 27 tahun. Dan dikira bahwasanya, apakah istri saya menikah lagi? Sampai ada perasaan seperti itu. Apakah ini siapa? Kemudian Farouk ini apa? Karena dia merasa itu adalah rumahnya, ya. Kemudian apa? Dia emosi. Maka berkelahilah antara Farouk dengan Rabi'ah Ra'i, seorang pemuda dengan bapak tua. Terjadilah apa? Perkelahian. Kemudian istrinya ini melerainya dan dikasih tahu bahwasanya ini adalah anaknya. Kemudian setelah tahu itu anaknya, maka dia sangat gembira. Farouk sudah lengkaplah kebahagiaannya, sudah bertemu istrinya. Kemudian dia tadi ingin melihat anaknya, ternyata anaknya sudah besar. Kemudian dilanjutkan ceritanya bahwasanya ketika berbincang-bincang, sudah lama tidak ketemu, saling memberikan madu kasih sayang. Kemudian bertanya, wahai istriku, di manakah uang 30 dinar yang 30 ribu dinar yang dahulu saya tinggalkan? Ditanya kepada istri. Tapi setelah apa? Mau dijawab, keluarlah Rabi'ah Ra'i ini kemudian menuju kepada Masjid Madinah karena panggilan adzan sudah tiba. Jadi terpotong di situ, belum dijawab oleh istrinya. Kemudian Al-Farouk ini dari bapak Rabi'ah Ra'i ini mengikuti kepada Masjid Madinah, kemudian sholat di sana. Dan setelah selesai sholat, sebagaimana kita ketahui majelis di Madinah ini adalah majelis yang paling marak dan disebutkan daripada pusatnya ilmu. Membuatlah semua orang itu halaqah-halaqah. Ada halaqah Al-Quran, ada halaqah akidah, ada halaqah hadis dan lain sebagainya. Ini diajarkan memang turun-temurun seperti itu. Dan banyak dari saudara kita, alhamdulillah, mereka menyelesaikan, walaupun dari halaqah-halaqah seperti ini, tapi mereka menyelesaikan banyak kitab dari Masyaikh. Dan di sana diterangkan ada halaqah yang besar, sampai Al-Farouk ini tertengang. Bapaknya, Rabi'atul Ra'i ini tertengang. Ini ada halaqah paling besar. Ketika diceritakan saya mau melihat, Masyaikhnya saja tidak pernah kelihatan. Sampai dia berpikir, siapa ini Masyaikh? Kemudian dia maju-maju untuk mendekati Masyaikhnya, tapi tidak kelihatan juga. Akhirnya apa? Akhirnya dia bertanya kepada majelis temannya, dari teman bermajelisnya yang ada di sebelahnya, mandai, siapa dia? Dari Mesir tersebut yang mengajarkan dialog tersebut. Kemudian dijawablah bahasanya, itu adalah Rabi'ah. Dia tidak percaya lagi, ingin menekankan, Rabi'ah itu siapa? Artinya bin siapa dia? Maka dijelaskan Rabi'ah ar-Ra'i Ibnu Farouq Abi Abdurrahman. Maka dia tercenganglah, menjadi bertetesan air matanya, karena selama 27 tahun dia tinggalkan anaknya dalam keadaan menjadikan pusat fadail, pusat utama di zamannya. Dan dijelaskan memang nama Arabiyatul Ra'i, Arabiyatul itu adalah musim semi. Ra'i atau Ar-Ra'iyun, Ar-Ra'iyu Ar-Ra'iyun itu adalah apa? Pendapat, pemikiran. Jadi dinamakan Rabi'atul Ra'i adalah orang yang pemikirannya selalu bersemi. Jadi sangat jenius. Kemudian pulanglah Farouq ini wafidina azamullah, ya, untuk mengadukan kepada istrinya. Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak yang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada kaum muslimin. Kemudian dalam bincang-bincangnya dia masih bertanya, apa uang dinarannya? Mana uang dinarku yang 30 ribu itu? Bagaimana jawab istrinya? Ketahuilah suamiku, tausannya uang dinar itu seandainya kalau ditukar dengan anakmu, kamu masih suka yang mana? Demi Allah, bumi seisinya pun saya masih suka anak saya. Karena tahu keadaan bagaimana mulianya kedudukan anaknya. Tahuilah bahwasannya uang dinar tersebut adalah dipakai untuk membiayai anakmu, untuk dia mempelajari ya, ilmu agama, kemudian bertalaki kepada masyayikh yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi tersebut. Ini yang fidna asatullah. Di antara faedahnya adalah banyak sekali. Ya. Di antaranya bahwasannya belajar ilmu itu perlu biaya. Seorang ingin mendapatkan ilmu, dia perlu biaya. Sebenarnya ada disebutkan oleh Imam Syafi'i yang sering kita sampaikan, lantarna ilma ila sitatin. Seorang yang ingin mendapatkan ilmu tidak akan bisa dapat, melainkan dengan enam hal. Yang pertama adalah dakwah dengan ketegasan. Yang kedua adalah bulughah dengan biaya. Kemudian istihadun, khirsun, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kelima adalah sohbatul ustaz, bersama ustaz. Kemudian yang keenam adalah dengan gitu di sana dalam waktu yang lama. Dalam berdakwah kita tidak bisa instan, memerlukan tahapan-tahapan. Dalam memiliki ilmu saja tahapannya seperti ini. Bagaimana? Ya, ketika seorang ingin berdakwah, nanti ada kitab yang dikarang oleh Syekh Saimin yang bagus insyaallah, yang saya merangkan tentang Zadud Da'i, yaitu bekal-bekal bagi para pendakwah. Nah, dan itu bagus untuk membekali diri kita walaupun mendidik daripada anak-anak kita. Kemudian dijelaskan oleh Syekh walidalika wayan bagi ikhtiyaru zawjati ala asasin min khalqil karim. Dan untuk hal ini atau yang demikian itu karena seharusnya bagi seorang suami dia hendaklah memilih istri-istri yang baik sebagai pokoknya, sebagai pondasinya, yaitu dari makhluk-makhluk atau wanita-wanita yang mulia. Wa antakuna min a'illadin salihah, dan dari keluarga-keluarga yang saleh. Wa la yanzur ila ain idarat ukhra, dan tidak dia melihat kepada nilai-nilai yang lain. Jadi yang menjadi asasnya ketika memilih istri itu adalah memiliki akhlakul karimah, kemudian dia dalam keadaan saleh. Dan dijelaskan wallahi dzuru man qal, demi Allah ada orang yang dahulu dari orang-orang yang bijak bersyair. Di sana jelaskan al ummu madrasatun idza adat dahar adatta sa'ban tayyiban ahraki. Ibu itu adalah madrasah. Insyaallah syair yang bagus. Idza adat dahar, jika kalian mempersiapkannya, adat sa'ban tayyiban ahraki, maka kalian telah mempersiapkan masyarakat yang baik, masyarakat yang soleh. Ya. Makanya ini pentingnya seseorang untuk dia memilih istri yang baik. Kalau sudah memilih, ya, jangan memilih lagi ya. Tapi memperbaiki yang sudah ada, kemudian jadi dia menjadi istri-istri yang baik. Kalaupun dia mau poligami, disebutkan bagian dari syariat Islam yang harus diyakini oleh para ibu-ibu, itu pun dengan syarat-syarat yang dia telah memenuhinya. Nah, ini adab yang pertama. Sebagai intinya adalah, kalau kita memiliki istri yang baik, ya, insya Allah kita akan memiliki anak yang baik. Kalau kita memiliki istri yang soleh, kita akan memiliki anak yang soleh. Tentu dengan berikan pendidikan-pendidikan. Sampai dijelaskan ayat ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini jelaskan ketika qu anfusakum wa ahlikum nar, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah tarbiyah, pendidikan, diberikan pendidikan. Makanya pentingnya ketika seorang istri menjadi saleh, insyaallah anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh. Maka ini adalah peranan yang besar bagi ibu-ibu. Dan jelaskan dari bahasanya Al-Ummu Madrasah, ibu-ibu adalah sebagai tempat untuk bersekolah daripada anaknya. Kalau seseorang ini salah dalam bersekolah, maka dia akan menyimpang. Kalau dia benar dalam sekolahnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat dan negaranya, insyaallah. Nah, kemudian dijelaskan al-adab tsani, adab yang kedua dari adab pendidikan anak, ihtisabul juhdi wa mali alladziina yunfiqu 'alaihim, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata dari usahanya, kemudian dari harta yang diinfakkan kepada anak-anaknya. Ini semata-mata untuk apa? Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya ketika seorang yang mendidik anaknya, nyuruh anaknya belajar, tapi dengan apa? Kemarahan, dengan egonya, dengan emosi. Maka ini tidak akan memberikan apa? Kebaikan kepada anak. Akan tapi disebutkan apa? Kita menasihati anak itu dengan keikhlasan. Sehingga yang tertanam pada anak, bahwasanya bapak saya memiliki kasih sayang kepada saya, memperhatikan keadaan saya, itu semuanya dengan apa? Dengan memberikan tahu daripada ilmu yang akan diajarkan dengan cara-cara yang baik. Jelaskan bahasa di sini, fa innahu la budal insan min ayat dula li auladi wa ahlihi min nafaqah wa min juhdi wa min waqti wa yambati ayuhassina liyatahu bidari. Ketika seorang ingin dia memberikan infak, memberikan nafkah kepada anaknya atau keluarganya, maka wajib bagi orang ini untuk dia mengorbankan daripada hartanya, kemudian mengorbankan daripada usahanya, bahkan dijelaskan waktunya untuk dia berbuat baik dengan niatnya itu, yaitu lillahi ta'ala, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang fidin antumullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan pembesaran hati kepada kita semua bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya, kemudian menginfakkan sebagian usahanya, bahkan waktunya untuk mendidik anaknya. Ya. Rasul menyebutkan semuanya ini adalah sedekah. Rasul bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kana lahu shadaqatan." Ketika seorang menginfakkan hartanya dengan suatu nafkah dan dia mengharapkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baginya sedekah. Jadi apa yang kita berikan kepada istri, kepada anak, itu adalah sedekah. Karena disebutkan sebuah kaidah bagaimana? An-niyatu syartun li sa'iril amal. Biasalah wal fasadu lil amal. Niat itu syarat diterimanya amal. Kalau antum ngasih kepada anak, kepada istri, ya begitu saja, tanpa niat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan amal yang baik. Makanya pentingnya kita mengetahui niat. Dan niat ini yang membedakan antara adat dan ibadah. Ya. Kalau antum lihat pada orang yang dia mandi di sungai, mandi biasa, kemudian dia tidak niat untuk beribadah, itu pun menjadi apa? Suatu kebiasaan saja. Kemudian kalau dia diiringi dengan ibadah, ya, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala, saya mandi untuk bersihkan badan, nanti kalau sholat bisa mendapatkan kusukan dan lain sebagainya, akan menjadi ibadah. Terlebih kalau dia dalam keadaan junub, ya, dia melakukan apa? Niat. Makanya pentingnya seorang menjaga hatinya untuk senantiasa apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala, terutama di dalam menginfakkan hartanya, kemudian di dalam membagi waktunya, kemudian di dalam apa? Dalam usahanya dan mengorbankannya seluruhnya kepada anak dan istrinya, ini dengan niat. Nah, kemudian dijelaskan oleh summa yang bagi lahu yastahida fil infaqi alaihim lima yahtajun, maka seharusnya ya. Kemudian seharusnya bagi mereka para suami ini menginfakkan dengan sungguh-sungguh kepada mereka, yaitu anak-anaknya, dari apa yang mereka butuhkan. Dengan catatan apa? Min ghairi ta'til wala israf, dengan tanpa berkurang-kurang, pelit. Juga tidak boleh berlebih-lebihan. Fa innahu in qatara alaihim ahwajuhum ila masail al-nas. Karena kalau seseorang ini pelit, seseorang ini berkurang-kurang di dalam dia menafkahkan hartanya kepada istrinya pun anaknya, maka dia bisa menjadikan masalah bagi manusia. Ima dia menjadi orang-orang yang merubani saudaranya dengan mengutang, atau ima dia menjadi seorang yang meminta-minta sehingga memiliki jiwa untuk apa? Merepotkan orang lain. Ya. Atau bahkan jadi pengemis mungkin. Makanya apa? Hendaknya nafkah ini adalah pertengahan. Akan tapi juga tidak boleh berlebihan. Wa in asrafa awadahum al-batru. Kalau seseorang itu berlebihan, maka akan membiasakan mereka menjadi apa? Batru. Sombong. Kemudian kalau berlebihan lagi menjadi apa? Wadadbiru. Wadubyan. Akan menjadi orang-orang yang pemboros. Kemudian sewenang-wenang. Lakin yang bagi lahu ayukafahum an masailatin nasi masfatah. Akan tapi yang hendaknya dilakukan bagi seorang suami, yaitu yang bertengah di antara yang demikian, yang dia mampu di dalam menginfakkan kepada anak-anaknya maupun istrinya, itu tidak berlebihan, juga tidak berkurang-kurangan. Dan anak tekankan lagi, di dalam adab yang kedua ini, kita diajarkan untuk setiap apa yang kita lakukan diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Taala, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Taala lebih bukan selainnya. Sehingga apa? Ketika seseorang dia memberikan pendidikan kepada anaknya, walaupun itu susah, dia akan jauh dari kebosanan. Sama ketika seorang mendidik dirinya untuk dia menuntut ilmu, kalau dia tidak ikhlas, dia bosan. Kemudian ketika dia bergauli orang-orang dekatnya, bahkan manusia seluruhnya, kalau dia tidak ikhlas, dia akan menjadi bosan. Makanya ada seorang penyair yang bijak. Dia menyebutkan ij'al kabirul mu'minin abad. Jadikanlah orang-orang tua dari kaum muslimin atau mu'minin itu sebagai bapak. Wawasatuhum akhon. Jadikanlah orang yang bertengah di antara mereka usianya yang sama dengan kamu, saudara. Wasawirum abna. Jadikanlah anak-anak di antara kaum muslimin, mukminin sebagai anak-anak kalian. Kalau anaknya orang lain saja, kita bersikap baik. bapaknya orang lain saja kita bersikap baik. Kemudian saudara kita seumuran kita menjadikan saudara, bagaimana dengan anak kita? Apakah ada celah kita untuk menjadikan mereka sebagai apa? Lampiasan kemarahan, ya. Ketika seorang ini jenuh untuk mendidik ataupun jenuh dalam masalah-masalah yang lain. Karena dalam mendidik ini perlu keistiqomah. Tidak bisa seorang hanya menyampaikan saja sekali, kemudian apa? Ditinggalkan. Ini wafidin al-sabullah. Kemudian, ada yang ketiga. Tansyadum ala akidatis sahih. Yaitu, membesarkan mereka dalam lingkungan akidah yang benar. Dan kemarin telah kita jelaskan, ketika seorang ini istiqomah, itu ada beberapa sebabnya. Iya. Ibu Goni, masih ingat tak? Sebab-sebab istiqomah apa? Yang pertama ilmu, ilmu nafiah, ilmu yang bermanfaat kan? Yang kedua, biah, lingkungan. Yang ketiga, nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang keempat, sahabat, yang sahabat-sahabatnya yang baik. Yang kelima, muhasabah. Muhasabah ini adalah mengoreksi dirinya jika dia bangun sampai kembali tidur. Maka disebutkan hendaknya seorang suami atau ibu mereka mendidik anak-anak mereka dengan akidah yang benar. Wa hadza min ahammin wajibah fi tarbiyati wa innahum idza lam yunfi'u ala aqidatis sahih fala khaira fihim. Ini adalah merupakan kewajiban yang sangat penting di dalam memberikan pendidikan. Ketika dia apa? Tidak mendidik ala aqidatis sahihah fala khaira fihim, maka tidak ada kebaikan atas mereka. Percuma mendidik anak kemudian apa? Dia besarkan keilmuan tentang dunia mungkin atau ilmu yang lain, tapi dia tidak didik dengan akidah yang sahih, tidak ada manfaat, tidak ada kebaikan atasnya. Dan dijelaskan waqfidun azabullah wa yanbagi al-murabi asara ihtimamihi lihadhil janib. Maka bagi seorang murabi, maksudnya di sini adalah ayahnya yang mengarahkan, ini memperbanyak untuk dia bersungguh-sungguh di dalam sisi pendidikan akidah. Sampai sahabat itu dididik akidahnya selama berapa tahun? Hampir 13 tahun. Makanya kita memperbanyak pendidikan-pendidikan tentang tauhid, karena seperti inilah dakwahnya para nabi. Waqad ihtama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala li Abdullah ibn Abbas. Dan Rasulullah SAW telah memberikan pendidikan bersungguh-sungguh ketika beliau menggoncengkan Abdullah bin Abbas di atas himar, walaupun dengan anak kecil. Dan dijelaskan pada saat itu Abdullah bin Abbas berumur berapa? 12 tahun. Dan beliau menyebutkan ya gulam, kata-kata gulam ini adalah termasuk kata kasih sayang, walaupun disebutkan dalam Al-Quran ya, ada kata-kata yang lebih dalam lagi daripada itu, ya bunayya. Sebagaimana disebutkan Luqman kepada anaknya, ya bunayya atau syirik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Ini menunjukkan apa? Adanya kasih sayang kepada anak tersebut. Nah, ini wali muka kalimah. Wahai anakku, maukah kamu aku ajarkan satu kalimat? Kemudian Rasul menyebutkan, ikhfadillaha yasfadkan. Ihfadillah yahfadkan. Jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ini ya. Kita pernah enggak mengajak anak kita kemudian duduk seperti ini diajarkan, wahai anakku jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku sekolah. Jangan ganggu bapak sibuk nih. Banyak kan seperti itu ya. Tapi apa? Kita diajarkan untuk menanamkan akidah. Ya. Kalau seseorang ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu dzurra yansurkum min syarri adzabikum. Saya jelaskan misalnya wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi di sini tanamkan akidah kepadanya. Jagalah Allah, maksudnya adalah jagalah kewajiban, kewajiban kamu kepada Allah dan hak-haknya Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjagakan. Ihfazillaha tidu amamak, jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah berada di depan. Jadi jelaskan idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Setelah ditanamkan akidah yang paling dalam, kemudian tidak pula anak ini dibiarkan untuk dia menjadi orang-orang yang hatinya kecil, yang minta-minta kepada orang lain, yang apa, tasawul, yang sifatnya terus minta-minta. Kalau saya menyebutkan al-yadu'ul ya khairu min yadi syufla, tangannya di atas itu lebih baik daripada tangannya di bawah. Makanya di sini ditekankan, mintalah kepada Allah jika kamu ingin minta. Fa'idha idza ta'anta fasta'in billah, kalau kamu ingin minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Dan dijelaskan wa'lamu anal ummata law istama'at ala ayyin fa'uka bisyai'in la yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika. Dan ketahuilah, ketika umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu, maka tidak akan kamu mendapatkan sesuatu itu melainkan dengan apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, saya jelaskan dalam nas yang lain, seandainya jin dan manusia itu berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu tentang sesuatu, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat ini kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu bentuk pendidikan dari pendidikan anak. InsyaAllah. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya pendidikan anak. InsyaAllah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Tadi dengan doa kafatul majlis subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.